الحي القيوم لا تدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan rahmat serta naungan Allah yang masih diberikan kepada kita untuk kita terus berada dalam majlis yang kita harapkan. Dengan kebersamaan kita di sini akan memudahkan perjalanan balik kita kepada Allah sebagai hamba yang diisytiharkan dalam kategori salihah, dalam kategori salih. Dan itu sajalah modal akhir kita sebelum kita menghadap Allah dengan harapan beroleh keselamatan. Sekalian, saya tengah hari ini cuma nak melihat perkara yang paling kritikal yang sedang berlaku sekarang, iaitu mengenai penghakisan identiti Muslim. Bagaimana orang Islam hari ini dah hampir-hampir tak ada identiti. Kita berdepan dengan krisis identiti yang cukup dahsyat. Kita seperti tak kenal diri kita. Kita berbeza dengan apa yang Quran kata. Majoriti umat hari ini cukup berbeza dengan apa yang Quran kata. Sedangkan center of our identity sendiri oleh Quran. Untuk melihat diri kita, kita kena kembali pada Quran. Kata Syekh Shalter, kita dengan Quran ni, dia kata, perlu melakukan tiga perkara dalam konteks untuk mengangkat martabat kita kekal sebagai hamba Allah sebagaimana yang Quran kata. Sebab Quran tu semerujukkan satu-satunya dalam menilai sama ada kita masih mampu mengekalkan identiti kita sebagai seorang hamba Allah atau sebaliknya. Lalu kata beliau, apa sikap kita pada Quran? Yang pertama, kita jangan sampai lupa membaca Quran. Hari ini saya rasa orang tak apa nak baca Quran dah. Sebab majalah terlalu banyak. Kita cukup banyak masa bersama dengan majalah, bersama dengan bahan-bahan berita yang lain. Tapi saya rasa umat bersama Quran ni makin hari makin kurang. Maksudnya kewajipan bersama dengan Quran ni tak dapat tidak. Hendaklah kita meluangkan masa dalam sehari. Jangan sampai ada hari yang kita tak baca Quran. Dan maksud baca apa dia? Baca di luar semayang. Bukan baca dalam semayang. Baca dalam semayang. Kau tak baca langsung tak semayang. Maksudnya membaca Quran di luar solat. Yang kedua, selepas baca apa dia? Selepas baca kata belah, hendaklah kita memahami maksudnya. Jangan baca macam kakak tu. Kita baca, kita faham. Dan yang paling penting kata beliau, yang ketiga iaitu, lepas kita baca, kita faham maksud, tolong ambil pengajaran. Tolong ambil pengajaran. Dan bila nak ambil pengajaran, dua perkara penting. Apa dia? Perbandingan antara apa yang Quran kata dengan apa yang kita buat. Kecuali kita buat comparison ni, kita takkan dapat mengesan. Kita ni masih hamba Allah masih Muslim ataupun dah bertukar ke pentas yang lain. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan nombor satu ke nombor dua, nak bandingkan apa? Sebab apa main bank nombor satu? Sebab ada bank lain, kau tak ada? Kau tak faham juga, tolong berhenti hari ini. Pasal apa main bank nombor satu? Saya baktikan masa kebencangan kat Raja Lalu. Masih pingsan lagi walaupun dah bilang orang kan. Semalam saya kebetulan masukkan bayar duit sikit kan kat main bank. Sambil-sambil tunggu giliran tu baca. Kami bangga kata di Mabem. Siapa yang kata dia mula-mula tapi tulisan tu kata lah. Kami bangga kena kami ikhtiarkan sebagai retail bank nombor satu kat Malaysia. Perintah nombor satu ni sama kan? Kami bangga kami lah pengeluar kad pengguna yang paling hebat kat Malaysia. Siapa buat ni? Kecuali you bandingkan dengan bank-bank lain, you tak tahu you dekat mana. Kita tak ada, kita tak ada. Macam orang yang, apa, kita tengok dalam pura apa, reality TV. Tak kira nama dia solihah ke, ustazah pilihan ke, anak muda ke. Untuk menentukan satu, dua, tiga ni mesti dia buat apa? Perbandingan. Lepas tu kata dia, Syekh Syatur, untuk kamu benar tahu bahawa kamu masih Muslim. Identiti kamu masih betul. Komponen Islam kamu masih betul. Tolong buat perbandingan yang Quran kata dengan yang kamu buat. Dan kita hari ini, kalau kita ambil satu-satu kita bimbang. Yang ada ialah, identiti itu ada. Tapi terhakis. Sikit-sikit. Ada pula orang bukan sekadar terhakis. Hilang terus identiti. Bagaimana Quran mencatatkan kualiti, identiti seorang Muslim dalam Quran. Kalau kita tengok yang pertama Allah kata, kalau kita nak ambil secara umum dulu kan. Matlamat. Matlamat dia pun, Rasul dalam Quran. Surah Imran yang biasa kita baca. A'udzubillah minasyaitan rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وهو مؤمن فاتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون dan kamu jangan sampai bertemu dengan maut kecuali kamu dalam keadaan muslim. Untuk kekal muslim Allah sebut kamu kena bertakwa. Untuk bertakwa kamu ada prinsip hidup yang namanya iman. Jadi takwa iman itu merupakan akan tunjang kepada identiti orang Islam. Beriman di mana apa? Beriman di maknanya pada Rasulullah Quran. Teras iman apa dia? Teras iman tu tiga. Ini Rasulullah Quran. Ini teras iman, rukun iman enam dengan tidak pula. Dan abadkan ketiga pula rukun iman. Kadang-kadang telinga kita tak pernah dengar kan. Teras iman tu tiga. Rukunnya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulih. Wahai orang iman. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Jadi terasnya pertama Allah, kedua Rasul. Yang ketiga? Yang ketiga kata Allah ayat yang sama. Aminu anzalna. Dan berimanlah kamu dengan apa yang kami turunkan. Yang ni, Quran. Tiga ni teras. Bila sebut dia orang beriman, identiti dia apa? Dia percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, percaya dengan Quran. Apa implikasi percaya ni? Tuan-tuan, apa implikasi percaya ni? Implikasi percaya ialah buat. Kalau ada orang percaya tak buat, mana tak percaya tu. Ada tak orang yang percaya tapi tak buat? Dia percaya nak untung, Nak untu kena macam bank kan, kita kena pelbagaikan produk. Kita kena keluar produk ni, keluar produk ni kan. Bila kita keluar tu maknanya apa? Kita percaya produk dia boleh menghasilkan pulang kan. Kalau tak percaya, kita iklan tak kan? Agaknya dia iklan tak? Maxi Home, ada iklan tak kan? Kalau tak percaya produk tu kan, tak melatang apa-apa hasil, kita iklan tak kan? Lagi dahsyat pada iklan, tanya duitnya tak ada lagi tu. Ini peristiwa yang saya tegur satu function baru ni kan. Beria-ria nak menjadikan si saudara ni usahawan. Masa kursus ada bajet tu, ada fund ni, ada fund tu, ada fund ni. Rupanya apa? Fund for fun. Alah-alah, tuan-tuan faham tu kan. Pergilah ke bank yang disebut. Muncul tak masuk bank-bank. Kalau masuk mana kena katuk kan. Pergi-pergi apa kata fund manager di bank berkenaan? Memang nama fund tu ada, fundnya tak ada. Itu yang terbakar tu kan. Lepas tu bila ajak ni puan-puan ni berhimpun untuk atas nama yang sama, apa kata mereka? Pui? Dah hilang? Apa? Hilang kepercayaan. Sebab dulu pergi dah. Kata itu ada, ini tiba-tiba tak ada. Macam kita lah kan. Katanya ada iman, ada percaya, ada. Tiba-tiba bertanya tak ada. Saya tak hudud. Ah, yang ini payah sikit lah. Akan susah. Dia tanya percaya tak hudud ni. Ah, sebenarnya yang ni kena fikir. Kena fikir pula dah. Jadi kita rasa ada lagi. Hari ni keluar lagi statement kan. Keluar statement. Kadang-kadang boleh tahu statement macam beri-ri yang benar rupa kan. Pasal apa tak salah. Percaya maknanya kita buat. Maka kita percaya kan solat wajib. Solat wajib kita buat. Buat bila? Buat bila waktunya sampai. Jangan pula mayang panjang masa pula. Sebab solat ni ke waktu. Zuhur waktu dia sekian-sekian. Asar sekian-sekian. Jangan pula buat hal kan. Namanya apa ni? Zuhur pukul 9. Suka cat. Bila pula zuhur pukul 9. Macam mana? Rupanya tak boleh. Jadi setiap perintah ni ada ketentuan. Jadi bila Allah kata pada kita, terah kepada diri kita apa? Allah sendiri, Rasulnya Quran. Yang berdepan dengan Quran, kita berdepan dengan petunjuk, hidayah. Kemana Allah tunjuk kita, ke situ lah kita. Dalam bab ni Allah tunjuk ni, dalam bab ni Allah tunjuk begini kan. Tuan-tuan, biasanya kalau nak naik, kita minta petunjuk naik kereta api. Orang tunjuk mana? Orang tunjuk KTM ke Budiraya? Oh, tak pernah naik kereta api. Kalau kita tanya ke orang mana yang kereta api, orang tunjuk mana? Oh, kau tahu lagi je sini je. Dia tanya kita kat sini. Saya kereta api kat mana? Boleh kata, itu je Budiraya tu. Budiraya. Jadi kalau kita tunjuk macam tu, bila orang sampah ni tak ada, bah yang ada. Boleh tak jawab? Ada cik kata api ke bah, kenderaan belaka. Boleh? Dia kata, punya orang aku tanya tadi, gila rupanya. Dia tak tiba-tiba kata api dengan bah. Berapa ramai kita hari ini yang terah tu ada, percaya tu ada, tiba-tiba laksana salah. Tuan-tuan sekalian, apakah perkara yang menyebabkan kepercayaan kita itu ditolak oleh Allah? Antara yang Allah sebut, sekiranya Muhammad, kamu dan umat kamu ni dah percaya pada Quran, tiba-tiba kamu ambil sedikit daripada sumber lain. Quran tu terima juga, tapi sumber lain pun ambil juga sikit. Nak dipadankan dengan Quran. Maka Allah kata, kamu akan merasakan azab yang pedih. Laula an sabbatnaka. Sekiranya Muhammad, kamu mengambil sedikit daripada sumber yang lain daripada apa yang aku turunkan Muhammad, nak gabung juga. Maka Allah kata, laqad, pastilah Muhammad, aku wasiatkan kepada kamu azab yang pedih. Sebab benda yang baik ni tak campur dengan benda lain. Ya? Dah baik dah. Dah baik. Allah tak hendak kita mencampurkan urusan Allah dengan urusan kita. Kalau benda tu urusan Allah, Allah tahu dah segala-galanya. Tak payah tambah-tambah. Kita hilang dari siapa dari segi keterusan kita dengan Allah SWT. Namanya percaya pada Allah. Namanya percaya pada Rasul. Tiba-tiba sampai ke pelaksanaan, kita menolaknya. Kita hilang identiti daripada kali ini. Kalau kita ambil secara tepat, secara sekalian, bila Allah berfirman dalam surah An-Nisa mengenai siapakah orang-orang yang Allah nafikan iman. Bagi Allah, orang ini tak beriman. Allah nafikan adanya iman. Maksudnya apa? Kita dah tak ada identiti sebagai orang beriman. Walaupun kita masih lagi nampak macam orang beriman. Allah sebut tiga perkara. Dari segi iman, hukum. Sebab itu kata di syarikat satu, akidah, syariah. Sesiapa yang akidah betul, syariah tak betul, tak ada iman. Apa orang kata? Maka daya tu selalu tuan-tuan dengar dah. Ha, cuma kadang-kadang tak perasan kan? Ta'udzubillah minasyaitanirajim. Fala warabbika la yu'minu. Di sini berlaku penafian yang cukup hebat. Demi Tuhan yang bagi mereka minum Muhammad. Demi Tuhan yang bagi mereka makan Muhammad. Yang beri mereka batang hidung, telinga, kepala, kaki, tangan. Di mana? Arab. Demi Tuhan yang bagi mereka udara free Muhammad. Itu maknanya ni. Oh, kita mengaji tafsir. Maknanya apa? Orang dulu tahu. Tak malu betul. Tak malu betul. Tuhan bagi mereka langit. Tuhan bagi mereka umi. Bagi udara. Bagi segala-gala. Tiba-tiba tak ada orang iman dulu. Fala warabbik. La yu'minu. Mereka tak beriman Muhammad. Bila mereka ada tiga perkara. Pertama, Allah sebut kan? Mereka hanya akan dapat mempertahankan identiti mereka sebagai orang beriman. Pertama, yuhaqqimuka fima syajara baina. Apa dia pertama? Mereka menerima hukum yang kamu putuskan. Mereka terima keputusan kamu Muhammad dalam urusan hidup mereka. Bila Nabi dah putuskan, Quran dah putuskan, mereka terima apa yang kamu putuskan Muhammad berdasarkan apa yang aku utuskan pada kamu. Jadi kalau kita tanya bab ni, lepas diputuskan dia Allah, lepas putus dia Rasul, kita terima. Kita terima tak apa Allah putuskan. Nampaknya orang curi ni kena kerat di tangan ni. Tiba-tiba ada orang pula mempermainkan. Seolah-olah hukum curi Islam ni, curi kerat. Curi kerat. Curi telur kerat. Cuma gelah kerat. Kerat laka. Macam Islam tak ada prosedur. Macam Islam tak ada satu cara. Macam senang benar dengan orang. Ya? Nampak benar kita buta sejarah Islam. Kita tak ada proses macam nak kerat. Bahagian mana nak kerat. Sebab apa boleh kerat. Bila boleh tak boleh kerat. Tapi memukanya apa dia? Memukanya buat kata dia salah seorang. Nanti ramai orang Malaysia, tangan kat siku je. Nampak benarnya kan. Orang dia mengaji ni. Yang mengaji pun tak tahu kerat sampai siku ke tak. Sedangkan ulama mujtahid kita yang terkenal antara yang empat orang tu kan. Membicarakan bab dengan cukup detail. Setakat mana nak kerat. Tapi kita meremis kan. Memomukkan dengan istilah-istilah yang membayangkan apa penghinaan. Terima tak hukum ni? Pertama terima. Allah kata kerat curi, maknanya kerat lah. Cuma untuk kerat ni kena ada lah prosedur. Bukan kerat terus. Oi, dah lepas tu kona pula kan, kona. Umar pernah tak melaksanakan hudud. Oh, mudahsyat. Di fitnah pula Umar Al-Khattab ni. Kalau Umar sahabat ni kena fitnah, tak apa. Yang kita fitnah Umar Al-Khattab. Dah syurga dah sama tu kan. Kita fitnah ahli syurga Allah. Kita fitnah khalifah Rasulullah. Yang Nabi sebab apa dia? Kalau Umar berjalan satu lorong, setan kona jalan lain. Kita pula setan cari kita. Nak fitnah Umar yang macam ni. Apa kisah? Kadang-kadang kan demo dia bercakap, kisah tak tahu. Ya sih. Katanya gila. Kita balun dia. Oh, tuan-tuan tahu tak? Bekor-bekor bercakap. Malaikat kata aku tampu misu. Apa kisah? Kisah mereka jaja perlu kira di pasal Umar. Umar tak rasa dahulu. Ini fitnah. Umar buat lain, mereka kata. Peristiwanya lain. Digambarkan. Semata-mata kan nak menampakkan. Tak boleh buat. Cuma saya tanya satu orang. Dia tanya. Saya tanya dia balik. Baru-baru ni ada menteri kata. Mulai tahun lepas. Hanya satu aja sedia halal boleh. Sedia halal jakit. Sedia lain tak laku. Mengapa bab makan halal ni kena berikut kuasa ke undang-undang halal ni? Halal ni bab apa? Bab hukum ke bab sukar? Anda faham tak ni? Tengah hari kau tak makan, pergi makan lah. Halal ni bab hukum. Mengapa hukum halal boleh, hukum hudud tak boleh? Mengapa hukum semayang boleh, hukum laka ni? Kerja jakim je. Siapa pakai kerja jakun tak salah. Halal haram ni pakai hukum. Mengapa yang ini boleh? Hudud tak boleh. Maknanya apa? Kalau ada orang keluarkan barang, apa proses dia? Oh, kena buktikan dia tak pakai, kena bawa mahkamah, kena ada proses. Semua itu. Sama dengan hudud. Entah kata dia mencuri tak? Mana tak si? Saksi batang. Saya nampak Ustaz. Seorang kata. Seorang kata apa? Saya dengar je. Dah tak jadi hudud lah. Dah jadi takdir. Saya nampak dia ambil peti tu. Saya nampak peti tu. Peti dalam surau ke luar surau? Yang tu rasa-rasa macam dalam. Rasa-rasa. Sayang kita dengan. Akhirnya lidah kita mengeluarkan kata-kata dosa. Bukan senang nak sahabikan kes pun. Tak ada nak potong tangan hamba Allah. Tuan-tuan dalam kes rumah tu pun. Dalam kes rumah yang mereka duduk janji sampai dikatakan Umar. Menggantung hudud, tak rasa nak hudud. Kes apa? Tuan-tuan tu nak cerita kisah ni kan. Jangan mereka semua nak buat cerita. Kisah dia mengenai apa? Dua orang hamba. Hatib Balta'ah. Dua orang ni. Curi unta sembelih makan. Kemudian, tuan unta mengadu unta dia kena curi. Siasat-siasat, rupanya hamba khatib yang balut benda ni. Lalu diadukan kepada Umar. Datanglah saksi, saksi unta satu hal. Saksi lain nampak. Direkatkan ceritanya, sabitlah kesalahan. Bersabit kesalahan Umar, kau kata apa? Belumkan semua dah jelah dah. Aku tak ada pilihan kecuali kena kerat tangan kamu. Kemudian, orang merintahkan tukang potong tangan dia tak. Nama dia apa? Kasir Ibn Saq. Datanglah kasir tu menjalankan tugas ni kan. Tiba-tiba Umar dapat maklumat lain. Lalu Umar pun, tukang potong datang, Umar pun kata. Kalaulah sekiranya aku tak tahu. Ingat ya? Sekiranya aku tak tahulah. Tak kena tuduh, dia bawa baik ni. Jangan itu konon aku lain pula. Seandainya aku tak tahu yang kau bin mencuri kerana apa? Pasti aku kerat tengah tahu. Pasti aku kerat. Maksudnya pasti aku laksanakan? Itu pasti. Bukan nak tahu, pasti. Tapi aku tak berdaya sebab, sebab apa? Sebab Umar kata, alangkan Allah yang maha aku. mengizinkan hamba dia makan benda haram bila lapar. Mengizinkan hamba dia makan babi, makan bangkai bila lapar. Apakah hak Umar untuk menghukum kamu yang mencuri kerana? Lalu hukum tadi? Dalam suasana macam ni, hudud tak laksanakan. Bukan tak ada. Ada, cuma tak ada. Sebab kes. Tapi kata dia, Sa'ilah Osman, seorang ulama kita kata. Tapi kalau memang benda tu dia pula jadikan kesempatan, dah mesti orang lapor dah ambil kesempatan. Kalau saya tak betul, kerat juga. Tak? Contoh, tuan-tuan sekalian, bila kita lalu trafik lain, selanggar lampu merah. Polis pun tahan kita. Tak maaf, Ustaz. Ya, tu. Ada apa cerita. Tahu tak apa salah? Tahu. Apa dia? Langgar api. Langgar api. Tahu tak apa hukumnya? Tak tahu. Dan kalau boleh, jangan hukum. Kadang-kadang sembang, kadang-kadang kita tengok polis kan. Kita tahu, polis ni bukan tak kurang yang lembut hati. Ni. Tapi kena cakap betul-betul lah. Kalau boleh, tak payah dihukum. Kalau nak hukum, beri yang paling rendah. Sudah. Sahabat kami terkenal apa ni, cepat aku dah boleh. Dia dah meninggal. Dia ni kalau kena tahan apa ke, dia cepat-cepat tangkap lah ni boleh. Tangan boleh tu dia pegang ni. Apa kau si pasal apa ni? Rupanya dia kata Ustaz, dengan tak berbahagia tu boleh lemah dia. Maknanya apa? Kesian dia tengok dia kan. Jadi apakah bila polis tahan kita, dah ambil buku zaman nak tulis. Tiba-tiba kita merayu ada sebab gini-gini, polis pun tak jadi zaman. Apakah maknanya undang-undang tu tak ada? Apakah bila polis tak zaman kita, umur-umur apa? Hari itulah undang-undang terperaik dibatalkan, gitu ke? Boleh faham itu ke? Terima kasih, Raja, kerana membatalkan undang-undang terperaik ini. Dia nak tampak ni polis, ya apa kan? Aku tak taman. Dia kata batal pula undang-undang. Takkan kita boleh beza antara melaksanakan dengan menangguhkah? Menggantung tak melaksanakan dengan menantakkan kamu. Tuan-tuan, oleh kerana kita ada masalah sikit, walaupun tarikh kahwin dah tetap pada bulan 12 ni, kita tangguhlah pada bulan 2 tahun depan. Apakah mana kahwin tak jadi? Kalau tak jadi, jawabnya pengantin kamu. Dia tangguh, bukan tak jadi. Dia tangguh, bukan tak laksana. Ini fitnah, ya? Dia junjung bulu kiri. Berapa ramai kita hari ini yang jatuh sini? Kita tahu hukum ini wajib. Pertama, terima dulu. Sebab kita orang beriman. Terima. Macam kita terima semayang. Tak semayang, itu cerita lain. Tadi ada tentang orang muda datang berjamaah. Orang muda ni, orang tengah muda datang tak belum kahwin kan. Datang nak minta satu kat jamaah, dia bertanya sekali orang kan. Nak tanya, suruh dia semayang tak? Weh, suruh mesti semayang, suruh mesti semayang je. Cuma yang lain tu tak apa. Yang lain. Agaknya orang muda nakal kan. Sebab dia cerita suruh. Weh, suruh mesti, yang lain tu tak apa dah. Pula dah. Kita tahu cakap apa ni? Oh, bau dia gelap. Entah apa maksud saya. Cara itu kadang-kadang miss juga. Ini kata orang muda nak. Maknanya apa? Dia percaya semayang tadi cuma dia yang tak. Itu cerita lain. Cuma dia kena terima semayang ni wajib. Jadi semua orang Islam kena senada. Memang hudud dia wajib. Cuma nak buat ajar. Macam itu kalau forum. Tuan-tuan, memang tak ada itu kalau ada sedap juga. Tak pergi tak forum Halfest dekat televisi. Memang tu pergi tak forum. Confirm tak ada. Kalau ada panah. Panah apa? Cuma saya kata saya pada jemaah saya, orang tanya masa dia macam kata. Pada saya kata bank ni tak salah. Bank ni satu institusi yang tak betul sistem. Terutama kalau sistem tak betul lah. Kalau rumah tu tersalah kiblat. Nak ubah rumah ke ubah kiblat. Tuan-tuan lagi tiba rumah anjung kat sana. Tiba-tiba dapat tu kiblat kat sana. Tiba-tiba rumah sewa dulu kan, kiblat kita sama dengan anjung rumah. Sampai beliau baru tak cek, punya kiblat dah belah sana. Adakah kita nak ubah kiblat ke ubah rumah? Jadi bagi saya dia kata, dan ni satu sistem kita perlukan. Kenapa? Cuma tolong betulkan substance dia. Substance apa? A rule, regulation, system. Kalau kita masalah bab ni, betulkan bab ni. Yang paling penting apa dia? Kalau kita nak dari Islam, balikkan dari Islam itu. Tapi kena ingat, Islam ni bukan benda terpisah-pisah. Islam bukan bersifat fragmental. Dia bersifat totality, kesatuan. Bank Islam, bab lain, tak jadi. Itu namanya bank Islam. Tapi yang lainnya, tulang lagi. Dan Islam ni, kalau semayang Islam, kena pergi bank Islam. Bila sudah bank Islam, kena ikut hukum. Betul tak? Bank Islam ikut hukum Islam ke tak? Tak memang ini kan? Kan saya lapor kat Presiden Bank Islam lah. Dulu Presiden Bank Islam tu dia melawat Malaysia kan. Dia kata dalam pemerhatian dia, dalam daripada tok dia dapat, briefing dia dapat. Lagi bank yang guna dalam Islam kata. Ya tapi tak ikut prinsip, kita beri tempoh kata. Kalau lawatan sekali esok tak ikut juga, kita batalkan taraf Bank Islam. Jadi kita yang pertama apa dia? Apa pun yang Allah wajibkan, ini identity kita. Ini our own identity. Apa pun Allah wajibkan, kita mesti terima sebab kita orang pelik lah kalau orang Islam tak terima Islam. Yang pertama. Yang kedua, lepas terima. Lepas terima apa jadi kata Allah Al-Quran? ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا. Lepas terima hukum Islam, jangan ada di hati kamu sebarang rasa berat. Rasa tak selesa, rasa... Betul lah, tapi aku gitu kan. Contoh terkini apa dia? Memang kita tahu hukum ni wajib, cuma itu dia punya rasa kan. Walau bagaimanapun, itu dia punya ayat. Ayat apa ayat? Ayat rasa berat nak terima. We know damn sure it's right. Katanya kan? But then. Itu ayat apa ayat? Macam kita. Dia nak rasa tolak ni, tak cerita tolak. Aku tolak lah. Dah. Berarti bila isteri kita calon pertama tolak dia tak apa? Dia kata apa? Ismail Abah itu bukan sebab tak handsome kan. Tapi sebab dia orang Perak je. Cakap dia kan, nak sama je kan. Memang dia kaya mak, tapi dia makan budu lah nak. Cerita apa? Cerita dia tak? Tak nak. Sebab tu lah kata, janganlah orang cakap. Dah terima, tiba-tiba. Cakap macam-macam kan. Contohlah lepas pinangan kita terima, dah kita balik baru dia cakap macam-macam pula kan. Tadi macam nak je. Dan semayangnya nak. Tiba-tiba lepas tu cakap, benda-benda yang bukan-bukan. Cuma gini, bersilat kita kan. Begitu. Berhati itu apa? Perasaan berat hati, alasan-alasan yang datang selepas tu, selepas terima, semua tu la yu'minun. Cetusan hilangnya iman. Tuan-tuan, tolong baca untuk kita Syekh Syaltud dalam kitab dalam Islam Aqidah Syariah. Kalau ini sifatnya kata beliau, mereka tidak tamatkan Islam di sisi Allah. Memang dia kalangan manusia, kita masih anggap Muslim sebab manusia nampak begitu. Tapi kata beliau, di sisi Allah dia tak dapat lagi dipanggil sebagai seorang Muslim. Jadi jangan ambil lepas kita terima dia. Oh, macam mana dia? Macam mana? Jangan. Sebab tu ada benda. Ni kan Allah tak bagi kita fikir. Sebab bila kita fikir pening. Sebab it's not our standard. Nak fikir buat khudud ni bukan standard kita. Tak ampun kita. Ada benda kita boleh fikir. Contoh. Dah buat bank, apa produk nak jual, itu bank boleh fikir. Tapi apa hukum nak pakai, itu Allah ya. Allah bagi. Dan yang ketiga, untuk kekal sebab-sebab beriman. Apa dia? Dia sebut dalam ayat ni. Qadaita. Qadaita wa yusallimu taslima. Lepas kamu putuskan Muhammad, keputusan kamu tu qadaita qada. Satu tak apa Muhammad. Yang berdasarkan Allah Rasul kan. Qadaita keputusan kamu tu Muhammad, yusallimu taslima. Mereka terima dengan penuh kepatuhan dan penuh kerelaan. Sabit semua terima Rasulullah. Dan ini yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi yang membuatkan mereka hebat. Batu kata di Munir Rataban, kalau kamu nak hebat macam mereka, kamu kena ikut tapak kaki mereka. Kamu kena menapak dalam tapak kaki mereka. Kita hari ini tak hebat kan apa? Kita guna tapak jahiliah. Saya baru nak beli satu buku yang dikarang oleh Syad Salim Al-Faruqi. Tajuk dia Documents of Destiny. Rupanya semasa lorik dulu buat perlembagaan kita, dia keluarkan beberapa kertas putih. Setiap kali mesyuarat keluar kertas putih, antara salah satu isu yang dibincangkan kepada memasukkan Islam dalam perlembagaan. Dalam draft asal tak ada. Minta masuk juga. Nak minta masuk kan. Lalu dia berikan syarat. Dia kata apa? Dia kata kemasukan Islam sebagai agama persekutuan ini is not in any way changing Malaysia from sekuler state. Kemasukan Islam dalam perlembagaan ni yang kita masukkan sekali ni dalam fasa ni sama sekali tak merubah Malaysia sebagai sebuah negara sekuler. Itu kertas putih Lord Reed yang diterima oleh Lord Red. Tiba-tiba kita masih menafikan kita sebuah negara. Itu dapatkan benda ni yang tulis daripada dia Syad Salim Al-Faruqi, pakar perlembagaan. Document of Destiny. Baca buku. So kita faham di mana ini sebenarnya. Apakah dengan begitu kita masih jelas? Apakah kita mempertahankan benda yang jelas-jelas ini? Kita ambil dua contoh untuk kita faham sebenarnya sikit lagi. Mana jam ni? Saya ikut jam saya. Jam tu dah sampai. Jam saya belum. Tuan-tuan sekiran, antara hujah yang saya pakai apa dia? Kita janganlah terburu-buru. Kita kena bagi orang faham dulu. Dah semayang 50 tahun. Dah puasa 50 tahun. Dah khatam 50 tahun. Tak terlalu bangang apa nama ni. Kebodohan apa nama ni. Tak malu kalau kita mengaku masih mengaku tak faham. Tak malu kalau kita masih mengaku tak faham. Tuan-tuan saya sini malu kerana apa? Diorang tanya ustaz tu kat Lombok kan? Ha? Ustaz pernah naik tak pernah naik ke Lombok? Naik belum tengok ada. Sebab nanti kalau kita kata dah naik, apa dalam nak mampu jawab? Boleh sama kan? Wah, ada cik kaya nak naik dah boleh sebab dekat. Dapat kita kata berapa langkah sangat kan? Raja Sudan dengan menara berapa langkah? Dan tahu tak nak naik ke? Jadi kalau kita duduk Kuala Lumpur, tiba-tiba orang tanya, menara terdekat jalan mana, tak tahu. Allah malu ya. Orang tahu dah ustaz duduk Kuala Lumpur? Dalam 30 tahun dah. 30 tahun dah. 30 tahun semayang. Tak faham lagi. Dah 10 kali haji. Tak faham lagi. Hujan. Tuan-tuan, kita lupa kan cara menerima perintah Allah kepada orang beriman. Tuan-tuan, sekarang masalah besar kita apa? Kita menerima dengan nota Allah suruh terima dengan iman. Bila kita beriman, kita kena terima dengan iman, bukan dengan ini. Perintah Allah kena terima dengan iman, bukan dengan nota. Kalau kita teruk, kita kan? Mengapa Ramadhan kena puasa? Nak bincang kan? Kita buka topik ke hari ini. Pasal apa Ramadhan kita puasa? Ada orang yang bijak. Ada cuba angkat tangan aku nak bincang lah kan. Kenapa tak boleh lain? Kenapa haji ni kena hukum dengan Arafah? Bukan lama sangat pun. Tak ada pun tak kisah pun. Arafah ni apa lama je? Nak lalu 3 hari 3 malam pun. Cukup kita melintasi padang sudah pun dapat. Habis kalau begitu tak payah tak boleh. Sengkat sama. Dia bincang lah. Oh, tang ni resi pula kan. Baik tu orang kaya, sampai kaya kan. Pergi dengan apa? Dia punya pakej RM125,000. Ini masa dia pergi kan. Dia penuh kuah atas hari je. Gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede. Terus berbalik kan. Makam dia. Makam jutawan. Haji jutawan. Orang kaya kan. Datang kejap. Itu atas tu. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Okey, habis. Pokok pula kita. Jom. Oh, balik kita. Soal itu lah. Tapi maknanya tak berani tak datang. Tak berani. Sebab apa? Ini hukum. Pernah tanya tak? Aku tak faham lepas apa kena hukum. Ada orang bincang tak? Ada tak muktamad Islam di Mekah ke? Hari ini kita bincang tajuk mengapa kita perlu hukum. Boleh tak hukum ini dibatalkan? Hukum dia kan? Sebab pendek penuh. Maknanya kata orang kata apa dia? Tak habis pun separuh waku. Kata orang waku. Tak ada pula bincang sebab hukum. Sebab tu bila datang hukum Allah, sahabat yang beriman faham. Masih tu baru beriman pun. Bukan lama. Ayat pun telah turun. Masih turun. Dan mereka respon accordingly sebab mereka beriman. Contoh yang kita ambil untuk mudah faham. Bila turun ayat Allah. Disampaikan kepada Umar dan kepada sahabat. Mereka tak kata Rasulullah baru turun. Rasulullah relax lah. Habis. Dia habis. Tempayan kaum mahasiswa dulu. InsyaAllah minggu lagi habis lah. Lepas tu kita. Dah. Turun ayat tu Nabi kata apa? Kebetulan masa tu kata dia Ali Sabuni. Depan Nabi orang tak ramai. Masa turun ayat Allah ni. Okey. Nabi kita pergi kamu semuanya ke tempat sahabat-sahabat kita minum arak. Beritahu dah turun berharaman. Nabi tak kata, panggil semua. Aku nak buat penjelasan. Tak ada. Tak perlu. Sebab orang beriman ni kalau dia tak ikut ayat Allah, dia takkan bertanya. Latus. Mereka faham. Yang kamu tanya Allah. Biadab tu. Ada salah dunia yang aku pasal biadab ni. Azim Bari biadab. Kalau yang lawan Sultan tu biadab, yang lawan Allah tak biadab. Kita bunyi sopan kan. Kami faham. Benda ni wajib tetapi. Bunyi dia bersopan, beradab. Itu biadab tu. Contoh untuk mudah faham kan. Ayah kita. Saya nak ayah bukan apa. Kalau ikut hati saya ya. Kalau ikut hati saya ya. Saya terajang ayah lama lah. Cara menyampai tu beradab kan. Seluruh je kan. Elok je bahasa. Tapi sebenarnya apa tu? Biadab. Allah bagi nafas, Allah bagi itu, tiba-tiba, tak maaf, ya Allah, tolonglah, kami tak nak buat. Sampai ke Umar, Umar tak kata, Rasulullah baru turun kan? Tidak dulu. Kami tak tiga hari minta. Tak baru turun. Tiba-tiba Umar jawab apa? Umar kata apa? Satu ungkapan terkenal sebagai gambaran masih orang beriman yang sejati. Intahaina Rabbana. Aku berhenti sekarang, ya Allah. Dapat je perintah Allah sekarang pun. Kita nanti faham dulu. Orang yang ramah tak faham lagi. Tak faham apa? Tak faham cara beriman. Nampak tak kita tak reti bahasa orang beriman. Bahasa orang bila Allah sampaikan saja, kita tak ada lain jawapan. Satu je. Ini pun Allah kata. Apa Allah kata? Sami'na wa ta'ala. Itu je. Untuk Allah Rasul, daripada Allah kata-Rasul kata, kita tak ada jawapan lain. Jadi izin kepada Allah. Satu je. Sami'na wa ta'ala. Wala cumana tetapina tak ada. Tapi ini yang berlaku. Jadi sebab itu kata dia Allah, kalau ada tanda-tanda ini, la yu'minun. Mereka sebenarnya mak tak beriman. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kembalilah semula kepada sahsiah kita, identiti kita orang beriman dengan menerima apa yang Allah kata tanpa banyak bicara sebagai penampilkan kita beriman kepada Allah. Wallah ma'ala sekali itu peringatan kita bersama. Moga-moga Allah selamatkan akidah kita, selamatkan iman kita sampai kita berada di hadapan Allah SWT. أقول قد هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.